dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi di manakah rimbanya, kalau sudah mati di manaku sarana. Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Dari jambangan